Ngeset. Ngeset es. Ngeset isyajaru. Alam. Nah. Lihat. Sejarah ini bu anas. Hiya. Apa pasangannya hiya di situ? Laisat. Laisat. Ini langsung ya, nggak ada apa namanya, nggak ada selingan antara laisat dengan isinya. Maka harus wajib klop. Muannas, muannas, muannas, muannas. Ini isim laisa. Mubarnya mana ini? Mubar laisa. Nah, kalau yang di atas kita ini bisa dua sebenarnya. Ini bisa laisa. Bisa laisa. Kira-kira apa alasannya? Tadi saya sudah beri gambaran. Ini kalau ini tidak ada pilihan, baik laisat, tidak boleh laisat. Karena antara laisat dengan isimnya tidak ada selingan. Ya, ya tidak ada selingan. Kalau yang ini ada nggak selingan antara laisat dengan isimnya? Ada? Ada, ada. Dalam kondisi seperti itu nggak masalah, bukan berlakunya laisat. Fi'il dan fa'ilnya itu, kalau fi'il dan fa'ilnya bisa begitu. Poin ini, nih, kita ambil fi'il biasa ya. Jalasa, apa artinya jalasa? Duduk-duduk lulus. Jalasa alal mak'adi fa'timatu. Timatu. Ini benar. Jalasa adal maf'adi fa'imah. Antara jalasa dengan fa'ilnya ada selingan. Alal maf'adi. Tapi kalau Fatimah tidak ada selingan dengan jalasa, itu harus jalasa. Jadi ini bisa bisa jalasa. Bisa jalasa. Tapi kalau Fatimahnya di sini, ini harus jalasat ini. Jalasat. Gak bisa jalasat. Karena gak ada. Gak ada selingan. Ada selingan. Ya itu. Itu belum dibahas di sini. Tapi kita sambil ini lah. Jalasat bagaimana gak bisa. Yang ini ya. Tidak bisa karena tidak ada selingan antara fi'il dan fa'il, tidak ada selingan. Kalau ini kan ada selingan antara fi'il dan fa'il, ya Fatimah ada selingan. Apa selingannya? Alal mak'ad. Tapi kalau ada selingannya bisa jalasat, bisa jalasat. Iya. Betul. Kalau ada selingan. Kalau kaidahnya enggak ada. Hah? Kaidah di kayak misalkan di Jurumiyah ada kaidahnya, ada nanti. Oh, nanti. Dia jurumnya belum ketemu, nanti di kitab yang lebihan. Jurumnya belum. Ya kita kalau nunggu itu nanti, ya, akhirnya dari sekarang sudah tahu, ya, gitu ya. Walaupun belum kita bahas. Nah baik, jadi laisa alan nahri syajaratun, betul. Nah, kalau cari yang muzakkar, yang benar-benar muzakkar, apa yang bisa? Laisa nahri Ahmadu. Orang Ahmadu bisa. Laisa ala nahri, tidak ada Ahmad di atas. Di atasnya tidak ada. Lalu itu rumah. Baik. Rumah, rumah. Manzilun. Manzilu. Laisa ala nahri manzilun. Di atasnya itu tidak ada rumah. Manzilun.

agama itu. Nah, mungkin dinas dinas luar lagi lembur kayaknya pak ya. Nasihat. Lihat perbedaannya pak. Pokoknya harus tamat dua jenis ya, harus tamat. Ini dari siapa? Thank you. Allahu Yeah.